aku membuatmu temu seiring waktu yang berlalu. Engkau meninggalkan diriku menepikan diriku. Kini aku berharap waktu hari nanti aku menjadi